Malam terlalu dingin untuk ku hadapi sendiri. Angin tak mau mengerti, terus menyeruak menembus jaketku. Bulan begitu indah dengan warnanya yang kasmaran, menyeret kerinduanku akan bayanganmu. Oh ya, terus terang saja, kagumku padamu tak terkira. Setiap detik yang berlalu ku iringi dengan mengeja namamu. Duhai darah cantikku, andai tak ada ruang dan waktu, ku kan bersamamu selalu melawan sepiku. Tapi yang ada hanyalah siluet indah bayangan dirimu, menepis kesendirianku seiring suara-suara yang selalu menemani diriku. Dan nyamuk-nyamuk yang berterbangan di kamarku nyanyi bersaut dan mengisi kesunyianku. Dan nyamuk-nyamuk yang gentayangan di kamarku, kadang-kadang mengganggu. Ketika kau di sini, ketika kau di sini, kala kita berjumpa. Tayangan di kamarku, menyanyi bersautan mengisi kesunyianku. Dan nyamuk-nyamuk yang gentayangan di kamarku, jika kau di sini dan kala kita. Dan nyamuk-nyamuk yang gentayangan di kamarku, bernyanyi bersautan mengisi kesunyianku. Nyamuk-nyamuk yang gentayangan di kamarku.